Baik, kita lanjutkan. InsyaAllah pada malam hari ini masuk hadis yang ke-8. Sebelum kita mulai hadis yang ke-8, silakan dibaca dari kalangan ikhwa al-mutazawwijin hadis yang ke-7. Ya. Hadis 7 silakan dibaca dari kalangan ikhwan mutazawijin. Kemudian insyaallah setelahnya Al-Uzza. Fadal. Fadal. Ada lagi yang mau baca dari mutazawijin? Tidak ada. Taib al-Uzzab yang bujang-bujang dan anak-anak. Kita masuk pada hadis yang ke-8. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah yang diridai oleh Allah Ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, at-tafa'ubu minasy syaitani. At-tafa'ub, ma makna at-tafa'ub? Menguap, ya, anguap. Ad-dafa'u minasy syaithan, menguap dari syaitan. Fa idza tafa'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian, idza itu artinya apa? Dzarfun lima yastaqbal minaz zaman. Fa idza tafa'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian hendak menguap, mau menguap, dengan kata apa? Iza zarfun lima yastaqbal minaz zaman, kata keterangan yang menunjukkan akan datang. Jika salah seorang di antara kalian hendak menguap, menguap, fal, itu tulisannya apa di situ? Tulisannya apa mila antum? Titiknya berapa? Yang benar fal yaruddahu, yaruddahu mastata'a. Bisa juga nanti fal yaruddahu, naam, lamnya lam amr, ya, hendaklah dia menahannya, hendaklah dia menahannya mastata'a. Semestinya hamzahnya itu tidak ada fathah di atasnya, hamzah wasal. Fal yaruddahu mastata'a, hendaklah dia menahan mulutnya sesuai kemampuannya. Fal yaruddahu, dalnya di harakati apa? Fathah. Mengapa? Asalnya adalah fal yartud, fal yartudhu, fal yartudhu. Baik. Kemudian diidghamkan fal yarud, harakat dhammah dipindah ke ra. Fal yarud tahu di harakat fathah, karena fathah akhaffu al harakat. Karena fathah adalah tayyib harakat yang paling ringan. Kalau kita menengok dalam kitab tasrif ataupun ilal, boleh juga dalnya diharakati dengan dhammah. Mengapa dhammah? Karena mengikuti ain fi'ilnya. Fal yartudhu. Ain fi'ilnya berharakat dhammah. Boleh pula fal yarudduhu. Fal yarudduhu. Jazm, sama-sama jazm. Cuman sukunya diganti dhammah mengikuti ain fi'ilnya. Begitu juga kulika serah. Naam. Fal yarudduhi. Secara kaidah apa? Mi'lal. Mengapa? Karena ketika kita mengharakati huruf yang sukun, hukum asal diharakati dengan kasrah. Al-amru fihi si'ah. Namun yang paling mudah mungkin ya dengan fathah. Fal yaruddahu mastata'a. Baik. Pada hadis yang potongan hadis ini terdapat adab. Dari sekian adab yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang hendak menguap. Ketika seorang hendak menguap, kata Nabi, fa'idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Di sini terdapat bimbingan, jika seseorang hendak menguap, mau angop, hendak menguap, maka hendaklah dia menahannya. Maksudnya apa menahannya ini? Yaitu menutup mulutnya, bibir bawahnya dikeataskan. Biasanya yang gerak mana itu? Intinya menahan. Ini yang pertama, merapatkan ya ibaratnya, merapatkan kedua bibirnya ditahan. Itu. Ini yang dilakukan pertama kali. Baik. Kemudian yang kedua, kalau dengan mulut masih terbuka, sudah berusaha ditahan masih terbuka. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Maka mulut tersebut ditutup dengan tangan. Dengan telapak tangan. Telapak tangan yang bagian mana? Bagian punggung atau bagian perut? Bagian atas atau bagian bawah? Luar atau dalam? Jawabannya ditutup dengan apa? Yang mana? Begini. Gini apa gini? Hah? Yang mana? Yang mana? Ini? Berarti gini? Yang mana? Diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Yang digunakan adalah button cuff. Ini. Bagian dalamnya pakai menutup gini berarti. Kalau mau menguap nutupnya seperti ini. Adapun kesalahan yang beliau ingatkan, kata beliau, wa ma dzakarahu ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, menyebutkan, annaka tad'u dhahraha 'alal fam. Kata sebagian ulama, engkau letakkan zuhur, ini punggung, bagian luar. Bagian luar telapak tanganmu. Berarti gini. Ya. Kata beliau, fala aslalahu. Ini enggak punya dalil. Paham? Kata Syekh Nutaimin, fala aslalahu tidak punya dalil, enggak punya landasan. Wa innama tad'u batnaha hakadha tasuddul fam. Yang semestinya engkau lakukan adalah meletakkan batn. Ini. Bagian dalam tangan kita kemudian ditutupkan itu. Apakah pakai tangan kanan atau kiri? Wallahu alam, al-amru fihi si'ah. Terserah mau kanan atau kiri. Baik, itu langkahnya. Yakni pertama kita menaikkan bibir kita yang bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika tidak mampu maka ditutup dengan telapak tangan kita, bagian dalam. Kemudian berikutnya, dari hadis ini pula terdapat isbat wujud syaitan, penetapan adanya syaitan. Disebutkan oleh ahli ilmu ketika mensyarah hadis ini, at-tatha'ubu minasyaitan, menguap itu dari syaitan. Apa sebabnya disebutkan oleh ulama? Li'anna syaitan yuhibbu min ibni Adam kasulan futura. Karena syaitan senang kalau manusia itu malas. Senang kalau manusia itu lemes. Nah, enggak punya semangat. Baik. Sehingga dibimbingkan oleh Nabi SAW untuk menghindari efek-efek tadi, hendaklah seorang melawannya. Mengapa? Karena menguap tersebut dari syaitan. Berbeda halnya dengan bersin. Ya. Bersin sebagai suatu apa tindakan dari tubuh kita, ada sesuatu yang masuk. Berarti sehat. Sehingga tubuh itu mengeluarkan kotoran melalui bersin tersebut. Bersin menunjukkan semangat. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Di sini terdapat dalil adanya syaitan. Naam, dalam hadis yang lainnya, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan di dalam tubuh manusia dalam peredaran darahnya. Perkara ghaib yang wajib kita imani. Demikian pula perkara ad-dza'ub, menguap itu sebabnya dari syaitan. Sebabnya dari syaitan yang menunjukkan orang tersebut lemah, lemas, dan malas, dan semisalnya. Tidak adanya semangat. Baik. Demikian juga, dari sini juga diingatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala terkait dengan kesalahan. Ya. Kesalahan yang terjadi di tengah umat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan di sini irsyad fi'li, bimbingan berupa perbuatan. Nabi mengatakan falyaruddahu mastata'a. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan suatu tindakan, bukan melakukan suatu ucapan. Baik. Terjadi kesalahan sebagian kaum muslimin, ya, karena mengerti bahwasanya tasa'ub dari syaitan, akhirnya dia mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ketika menguap membaca isti'adzah. Kalau kita kembalikan kepada bimbingan Nabi, Nabi tidak membimbingkan untuk apa? Mengucapkan isti'adzah. Nabi hanya membimbingkan perbuatan tadi. Seandainya itu datang dari Nabi, niscaya akan dijelaskan, ucapkan demikian dan demikian. Oleh karena itu, ya, ketika hendak menguap atau setelah menguap, tidak perlu mengucapkan isti'adzah, karena itu adalah bagian dari ibadah yang harus dilandasi oleh dalil. Sebagaimana pula kita ketika bersin mengucapkan pujian alhamdulillah, ini berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW dalam segala ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.